Konsultasi Syariah. Ketika suami istri berbeda pandangan dalam fikih. Pertanyaan, apakah istri juga wajib mentaati suami dalam perbedaan fikih? Misal suami berpendapat A dan istri berpendapat B. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surat An-Nisa, ayat 34. At-Tabari menjelaskan, ini adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada para suami, lebih tinggi dibandingkan para istrinya. Karena itu, mereka menjadi pemimpin bagi para wanita, pemutus perkara untuk mereka, untuk urusan wanita yang Allah serahkan kepada para suami. Lalu Allah memuji wanita qanitah, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan suaminya. Kemudian At-Tabari menyebutkan keterangan Ibnu Abbas, artinya para lelaki adalah pemimpin, dan kewajiban mereka para wanita adalah mentaati suaminya sesuai yang Allah perintahkan untuk mentaatinya. Apakah ketaatan ini berlaku mutlak? Ketaatan kepada makhluk tentu saja tidak berlaku mutlak, namun di sana ada batasan. Pertama, tidak boleh dalam hal maksiat. Kita tidak boleh mentaati makhluk dalam hal maksiat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillahi 'azza wa jalla." Yang artinya, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada Allah 'azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, tidak sampai membahayakan diri sendiri. Karena mentaati suami adalah untuk kebaikan bersama, termasuk istri. Sehingga, tidak boleh menyebabkan adanya madarat dalam ketaatan ini. Allah ajarkan agar kita melaksanakan perintahnya sesuai kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Jika terjadi perbedaan dalam masalah fikih, apakah istri juga harus taat kepada suami? Al-Ais bin Abdussalam memberikan kaidah. Kaidah tentang orang yang wajib ditaati, yang boleh ditaati, dan yang tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk ditaati, seperti para rasul, ulama, pemerintah, qadhi, para wali, orang tua, ibu, pemimpin, atau suami. Lalu beliau melanjutkan, jika seorang imam atau hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia yakini halalnya, sementara yang diperintah meyakini haramnya, apakah yang diperintah boleh melakukannya dengan pertimbangan sesuai pemahaman yang memerintah, ataukah tidak boleh melakukannya dengan pertimbangan pemahaman yang diperintah? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, termasuk kasusnya. Jika suami menyuruh istrinya melakukan perbuatan A, sementara mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah istri boleh melakukan perbuatan A padahal dia yakini itu haram, mengingat ini perintah suami? Ataukah dia tidak boleh melakukannya karena menurut pemahaman dia itu dilarang? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Qudamah menyebutkan contohnya, jika ada seorang lelaki memiliki dua istri, yang satu muslimah dan yang satu ahli kitab atau dhimmiyah, lalu mereka minum sedikit khamar yang tidak sampai menyebabkan mabuk karena sedikit. Apakah suami boleh melarang keduanya? Ketika istri ingin minum khamar namun tidak sampai membuat mabuk, maka suami berhak melarang istri muslimah, karena keduanya, yaitu suami dan istri muslimah, sama-sama yakin bahwa itu haram. Namun untuk istri dhimmiyah, suami tidak berhak melarangnya, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ahmad, karena minuman ini dia yakini halal menurut agamanya. Beliau melanjutkan, demikian hukum yang berlaku jika seorang lelaki menikahi wanita muslimah yang meyakini khamar najis sedikit itu mubah. Apakah suami berhak melarangnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. Madhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini ada rincian. Dan dinyatakan As-Suyuti bahwa yang rajih atau lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan suami untuk melarangnya. Beliau menyebutkan satu kaidah dalam Al-Ashbah wa An-Nadha'ir. Kaidah ke-35, hal yang diperselisihkan tidak diingkari, Namun yang diingkari adalah hal yang disepakati. Kecuali dari kaidah ini, jika yang mengingkari memiliki hak, seperti suami yang berhak melarang istrinya minum najis ketika istrinya meyakini itu mubah, atau melarang istrinya yang Nasrani, menurut pendapat yang benar, Al-Ashbah wa An-Nadha'ir. Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa hal yang perlu kita bedakan. 1. Sejauh mana istri wajib taat kepada suami dalam masalah perbedaan pendapat fikih? 2. Apakah suami boleh memaksa istri untuk mengikuti pendapat fikihnya? Disimpulkan oleh Dr. Abdul Aziz Ash-Shibl, salah seorang pengajar di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Jika yang dilarang masalah yang mubah, di mana tidak membahayakan bagi istri ketika mentaati suaminya, maka mentaati suami dalam hal ini menjadi keharusan bagi wanita. Namun jika si istri mengikuti pendapat seorang ulama yang berpendapat bahwa perbuatan A ini haram, maka tidak boleh bagi suami untuk memaksa istrinya melakukan perbuatan itu. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.